masih tega tertawa. Sementara korban merintih di kedua kakinya. Aku ingin segera bertemu dengan wajahmu pagi, untuk ku canda dan ku cumbu di situ. Ku dapat cintaku. Semoga terhempas gelombang dan berhenti mengejarku. Bahkan pernah ku curi sehelai rambutnya. Aku tanam di depan pintu, jelas ada maksudnya. Setiap pagi aku langkahi agar dia yang terjerat dalam bayang-bayanganku. Mungkin aku telah keliru mencoba melupakannya. Kalah dengan semua suara-suara yang menghujat. Hati masih aku simpan senyumnya. Bagaimanakah, harus bagaimana? Ku tunggu tetesan hembus, ku hirup sampai tuntas. Bayangannya melompat-lompat, bermain dalam fikiran, bermain dalam impian. Mungkin aku telah keliru mencoba melupakannya. Kalah dengan semua suara-suara yang menghujat. Walau jauh di dasar hati, masih aku simpan senyumnya. Bagaimanakah, harus bagaimana? Sendiri

senyum pagi dan menangis. Selimut biru yang kau hulurkan kepadaku kini basah bersimbah peluk kita berdua. Ku hempaskan lelah tubuhku, ku buang cinta di dadaku. Ku ciptakan janji diramatkan la la la la la la. Ku ciptakan ingkar diramatkan la la la. Ku ciptakan dosa diramatkan la la la la la la. Ku ciptakan diam diramatkan la la la. Jalanku dan aku berharap kapankah kiranya sampai di puncak sana. Siapa diriku? Aku kan bertanya, siapakah kamu? Aku kan bertanya, siapa tak peduli, aku tak

Selendang kebebasan, gema potret merdeka. Lahir dari jiwa tentram sejahtera, setiap orang pun bebas untuk turut bernyanyi. Meskipun sumbang lepas terdengar, jadi nyanyian. Oh, oh, oh. Aku terbaring di sini, di balik dinding bambu yang tua ku sendiri. Jariku meregang, aku ingin berdiri, tapi bulu kuduku menari lembut di hembus angin. Aku bernyanyi untuk menahan letih, bukan jatuh cinta padamu gadis manis. Telah ku pejamkan semua mata bagi cinta kasih yang gemerlapan, biar ku benahi hasrat di hati. Kemanapun langkah kan ku bawa lari tubuh dan sukmaku yang dalam sakit. Dibakar semangat bumi yang semakin tak bisa ku sekarang